Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Niyabatul wawi 'anil dhamma. Ya, ini sekarang. Sahih. Baik. Fungsi tugas al-waw menggantikan dhammah sebagai alamatul i'rab dan i'rab. Qal Ibn Ajurrum wa amma al-waw adakun al-waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, maka dia menjadi tanda rafa' fi mawdi'aini, pada dua tempat, fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati, wa hiya Al-asma'ul khamsa adalah abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Aqul, kata syarih hadahullah, lama anhal musannifu, tatkala المصنف أنهى المصنف الكلام على الضمة. المصنف telah menyelesaikan al-kalam, pembahasan ala dhamma, atas dhamma, tentang dhamma. Akhada mulaila, beliau yatakallamu, berbicara, menjelaskan ala ma yanubu anha, tentang apa saja yang menggantikan dhammah. Ma yanubu anha, yani dhammah sebagai alamat lirrafa'. Nah, muqaddiman dalam keadaan beliau mendahulukan al-wawa ala ghairiha, al-wawa ala ghairiha, muqaddiman al-wawa ala ghairiha, mendahulukan huruf-huruf al-waw atas yang lainnya. Fadakara, maka al-musannif rahimahullah menyebutkan annaha, bahwasanya al-waw takunu alamatan, menjadi tanda ala raf'il kalimati, atas dirafa'nya al-kalimah, kata, satu kata, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Ya, ini disebutkan di mata itu jam' mudzakkar salim dan al-asma'ul khamsah. Tayyib. Ahaduhuma, salah satu dari kedua tempat itu, jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salimu. Jam'ul mudzakkar salimu, wa huwa kullu ismin, setiap isim, dalla, menunjukkan ala aktsara, atas lebih, ya, min itsnaini, lebih dari dua, dua mudzakkar, itsnain, aktsara min itsnain, lebih dari dua mudzakkar, bi ziyadatin fi akhirih, bi ziyadatin, dengan tambahan, fi akhirih, di bagian akhirnya. Salihun, isim ini salihun, ya, bisa salihun litajridi an hadhihi ziyadati, salihun bisa litajrid, untuk dikosongkan, ya, an hadhihi ziyadati, dari tambahan ini, ya, wa atfi mithlihi alaih, wa atfi mithlihi alaih, dan mengatofkan yang semisal dengannya atasnya. Ya, jadi tambahan itu bisa dihilangkan. Ya, tambahan itu bisa dihilangkan dari jam' mudzakkar salim, ya, dan diatofkan yang semisal dengannya atasnya. Baik. Baik, nahu. Contoh. Kita masuk aja nanti akan datang itu. Ja'az-zaiduna. Wa qawlihi ta'ala farihal mukhallafuna. Fakullun. Minaz-zaiduna. Ja'az-zaiduna. Telah datang az-zaidun. Telah datang az-zaidun. Tayyib. Al-mukhallafun. Farih al-mukhallafuna. Telah bergembira al-mukhallafun. Nah. Yang ketinggalan pada peran tabuk. Ini surat dalam surat Taubah ayat 51. Nah. Keduanya. Jam'u mudhakkarin salimun. Jam'u mudhakkarin salimun. Ini jam'u mudhakkar salim. Li'annahu, karena sesungguhnya itu adalah ismun, isim dalla ala aktsara min itsnain, menunjukkan lebih dari dua mudzakkar, bisabab ziyadatin fi akhirih, dengan sebab tambahan di akhir, wahia yaitu al-wawu wan nun, ya, al-wawu wan nun, ini tambahan yang dimaksud ya, al-wawu dan nun fi hadaini mithalain, pada dua contoh ini, wal ya'u wan nun, dan tambahan al-ya dan an-nun fi nahwi, pada contoh ra'aitu zaidina wa marartu biz zaidina. Nah. Baik. Nah, untuk contoh ja'a zaiduna farihal mukhallafun, tambahan waw dan nun. Ya. Al-waw adalah tanda rafa'nya. Pengganti dhamma, kemudian nun itu adalah iwat anit tanwin fi ismil mufrad, pengganti tanwin di ismil mufradnya. Kemudian tambahan alia dan nun pada contoh raitu, raitu az-zaidina wa marartu biz-zaidin, ini untuk contoh ya, raitu az-zaidina, ini dia mansub. Nah, maka alia adalah tanda nasabnya nanti dan datang nanti. Naam, wa marartu biz-zaidin. Ya, di sini adalah tanda jar. Nah. Raitu Zaidina, al-ya tambahan al-ya di sini adalah tanda i'rab, yakni tanda bah nasab pengganti fathah. Marartu bi Zaidina, al-ya di sini adalah tanda bah. Tanda jar pengganti pengganti kasrah. Nah, kemudian nun di ujung sama itu adalah iwad anit tanwin, pengganti tanwin fi ismin mufrad, yang ada di ismin mufrad. Baik, kemudian wasalihun litajridi, dan ya, bisa untuk ditajrid. Ditajrid an hadhihi ziyada, dia dikosongkan dari tambahan ini, ay at tafriq, ya, dipisah. Nah, kemudian caranya bagaimana? Wa adfi mithlihi alaihi, sebagai penggantinya setelah ditajrid, yakni dipisah, dikosongkan dari ziyadah ini, ya, dari tambahan al-wawu dan al-nun, ya, tambahan al-ya dan al-nun. Kemudian wa adfi mithlihi alaihi, diatofkan yang semisal dengannya atasnya, isim semisal dengannya atasnya. Ya, mufrad mudzakkarnya itu diatofkan, ya, berulang kali. Fataqulu, maka engkau mengatakan Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Zaid dan Zaid dan Zaid. Berarti jadi menggantikan az-Zaid, az-Zaiduna. Mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Itu bisa menggantikan al-mukhallafuna. Mukhallaf dan mukhallaf dan mukhallaf. Nah, tayyib wa salihun li adfi mithlihi alaih, dan bisa untuk diatofkan yang semisal dengan di atasnya, kama ru'aita fi hadainil mithalain, kama ru'aita fi hadainil mithalain, sebagaimana yang engkau lihat pada dua contoh ini. Tayyib, jelas ya, ini makna salihun li tajri'i an hadhihi ziyadati wa adfi mithlihi alaih. wa fa kullun min, maka masing-masing dari az-zaiduna wal mukhallafuna, masing-masing dari az-zaiduna dan al mukhallafuna fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', ya fa'ilun marfu'. Wa alamatu baik az-zaiduna fa'il dari ja'a, kan begitu, tamam. وعلامة أسر المخلفون فعيل dari فرحة. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. Begitu cara mengirapnya. Ya, falkan ya. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. Tanda rafa'nya dan الواو pengganti ضمة. لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Nun adalah pengganti tanwin pada al-ism mufrad. Jadi di isim mufrad ada tanwin. Di isim mufrad ada tanwin. Ya, ketika dibuat jadi jamak mudzakkar salim, ya, tanwin itu digantikan dengan nun. Itu maksudnya iwan anit tanwin fi al-ism mufrad. Baik. Jadi i'rabnya secara lengkap jaa fi'lun ma madin mabniun ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Az-zaiduna sudah di Arab tadi. Farihah sama Arabnya. Ya. Baik. Farihal mukhallahun. Naam. Arab. Ru'aytu az-zaidina. Ru'ay. Ru'a. Fi'lun. Madin. Mabniyun. Alas sukun. Littisalihi. Bidomir raf'in. Mutaharrik. Watta. Domirun. Muttasilun. Mabniyun. Alad dhamma. Fi. Mahalli raf'in. فاعل الزيدين مفعول به منصوب بالفعل في الراء تمام وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة هكذا والنون نعم نقول لأنه جمع مذكر سالم علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد. طيب والواو حرف عطف مبني على الفتحة، على الفتح لا محل له من الإعراب. مررت مر فعل ماض مبني على السكون في مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلق بالفعل فعل مر نعم في مرض. طيب وسمي هذا الجمع سالما dan dinamakan jam'ihi dengan saliman dengan salim jam' mudzakkar salim نعم ini na'atnya sifatnya disifati salim li'ish li salamati mufradihi minat taksir karena selamatnya mufradnya dari at-taksir dari perubahan dan ini sudah kita lewati pada pembahasan sudah kami sebutkan di sana pada pembahasan jamak taksir nah adapun jamak taksir maka dia mengalami taksir yakni taghyir dari mufradnya ya kan itu kita lewati. Nah, selain jam' taksir, jam' mudzakkar salim, jam' untuk mudzakkar, jam' mu'annath salim untuk mu'annath. Kenapa disifati jam' mudzakkar itu atau jam' mu'annath itu dengan salim? Karena dia selamat dari taksirnya. Taghyir tidak berubah seperti jam' taksir. Hanya saja ada tambahan di ujung. Nah, untuk jam' mudzakkar salim kita sudah tahu tambahannya. Baik. الموضع الثاني tempat yang kedua الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة وهي yaitu abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Nah, baik, nanti ada penjelasan di bagian akhir ya, saya ikuti aja dulu. Baik, nah, yakni abuk, yakni ma'ruf, maknanya apa? Ayahmu, akhu, saudaramu. Nah, hamuk, penjelasannya nanti di ujung, ya, di ujung pembahasan. Wafuk, apa artinya fuk? Mulutmu. Nah, kemudian terakhir apa? Zu malin. Zu bimakna sohibu, yakni pemilik. Zu malin dan sohibu malin. Pemilik harta. Tamam, adapun hamuk nanti di akhir pembahasan akan dijelaskan oleh Asy-Syari hadahullah. Baik. Famitsalul awal qauluka. Contoh yang pertama qauluka hadara abuk. Hadara abuk. Wa qauluhu ta'ala qala abuhum. Wa abuna syaikhun kabir. Hadara abuk. Telah hadir ayahmu. Qala abuhum, berkata ayah mereka. Dalam surat Yusuf ayat 94. Nah, qala abuhum, siapa abuhum di sini? Nabi? Hah? Surat Yusuf ini. Nabi? Ya'qub, yakni Israel. Alaihissalam. Nah, wa abuna syekhun kabir. Dalam surat Al-Qasas. Baik. Siapa yang mengatakan ini? Abuna? Syekhun kabir ihda imra'atain, ya, salah satu dari dua wanita yang ditemui oleh siapa? Nabi Musa di Madian, di tempat pengambilan air untuk ternak. Nah, katakan abuna, ayah kami syekhun kabir, syekh, orang tua yang sudah sangat tua. Nah, baik. Irobnya di bagian akhir nanti. Wa mithalu tsani qauluka najaha akhuk, telah sukses saudaramu. Wa qauluhu ta'ala id qala lahum akhuhum, syu'ara ayat 36. Id qala lahum akhuhum, ketika berkata kepada mereka saudara mereka. Baik. Wa mithalu tsani, ومثال الثالث قولك جاء حموك بكسر الكاف كما سيأتي بيانه. Ya, telah datang hamuk. Nanti penjelasannya di ujung, kita kembali di sini memahami maknanya. Nah, ومثال الرابع قولك صدق فوك, telah jujur mulutmu. Ya, ini berkata jujur benar. Wa mithalul khamisi qauluka zaidun dzumalin, zaid pemilik harta. Nah, dzumalin ay sahibu mal, pemilik harta. Nah, artinya dia orang yang berharta. Baik. Wa qauluhu ta'ala wallahu dzul fadl azim, Allah pemilik karunia keutamaan yang agung. Fakullu wahidin min hadhihi al-asma'i, masing-masing dari isim-isim ini marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan 'anil dhammati li'annahu, ditakdir ya, li'annahu, kenapa alamatu raf'i al-wawu niabatan 'anil dhamma, li'annahu min al-asma'i al-khamsah wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin, dan apa yang datang setelahnya dari domir, berupa domir, atau ismin dohirin, atau isim dohir, mudafun ilaih. Baik. Jadi, irobnya, kita kembali. Hadar abuk. Hadar. Fi'lun. Madin. Mabniyan. Lam halam al-irob. Baik. Abuk. فاعل مرفوع بالفعل للفعل علامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف طيب وهو مضاف إليه نعم قال أبوهم قال إربني سامة إن حضر أبو سامة يعني وهو مضاف والها هو يعني والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف مضاف إليه نعم الميم علامة جمع الذكور طيب وأبونا شيخ كبير طيب di sini al-waw dikatakan wawul hal ya wawul hal na'am waw haliyah tamam baik artinya jumlah setelahnya fi mahalli nasbin al-hal ala al-hal na'am abu di'rab mubtala'un marfu'un bil ibtidai alamatu رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة harus dilancarkan ya وهو مضاف نا مضاف إليه ضمير متصل mau lengkap tambahkan lagi baris نعم مبني على السكون في محل جر بالمضاف طيب شيخ خبر للمبتدا مرفوع بالمبتدا نعم علامة رفعه آخر طيب كبير نعت لشيخ على الحكاية ونعت مرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضم الظاهر على آخره طيب نجح أخوك إعرابنا سامة دين حضر أبوك إذ قال لهم أخوهم إذ إتو الظرف يا إذا إتو الظرف ظرف إيش ظرف وزا زمان إذ إنت لكتيكا يعني إذ ظرف لما مضى من الزمان ظرف أنتو زمان yang lampau نعم beda dengan idha. Idha adalah dhorf untuk zaman yang akan datang. Nah. Tayyib. Lima istakbal. Jadi hafalkan itu. Id dhorfun lima madha minas zaman. Sedangkan idha pakai alif. Idha itu dhorf lima yustakbalu minas zaman. Nah. Id. Wa mabniun ala sukun. Ketika dikatakan dia dhorf berarti mabniun ala sukun fi mahali. Nasbin ala dhorfiyat zaman. Zamaniyah karena dia berfungsi dhorf zaman berarti fi mahalli nasbin ya kan karena semua dhorf itu mansub kan nah mahallu min al-i'rab khusus i'rabnya tayyib kemudian qala jelas sama dengan hadara yani fi'lun madhi mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab ha na'am aina fa'iluhu fa'ilnya sayati yakni aku ya jadi lahum lam dulu kita i'rab lam harfu jarrin mabniun ala al-fath fathhi la mahalla lahu min al-i'rab wal ha mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar wal mim علامة جمع الذكور طيب والجار والمجرور متعلق بالفعل قال لهم berkata kepada mereka berarti متعلق يعني terkait dengan قال قال yang masuk kepadanya نعم kemudian أخو فاعل مرفوع بالفعل ما علامة رفعه أيوة وهو مضاف والها ضمي في محل جر بالمضاف طيب والميم علامة جمع الذكور انتهينا خلصنا جاء حموك نعم سامة لين إرب sebelumnya sedekah fuka juga sama zaidun dumal zaid mubtadaun marfuun bil ibtidai alamatu dhamma dhahira al akhiri liannahu ismul mufrad nah zu khabar lil mubtadai marfuun bil mubtada alamatu rafihi al waw نيابه لانه طيب وهو مال بالمضاف علامه جره طيب والله ذو الفضل العظيم نعم الواو di sini dikatakan istinafiyah ini untuk menentukan waw ini apa harus dilihat ayatnya secara lengkap kemudian dilihat konteks ayatnya apakah dia waw ataf atau dia waw istinafiyah ya atau waw haliyah seperti yang lewat nah ini di sini katakan waw istinafiyah apa makna waw istinafiyah sudah lewat ini istinafiyah artinya permulaan kalimat yakni kalimat baru jadi yang diartikan dan nah katakan saja Allah dzu al-fadlil azim pemilik al-fadl keutamaan yang agung nah Allahu lafzul jalalah marfu'un bil ibtida yani mubtada'un marfu'un bil ibtida na'am alamatu raf'i mala dhammatu dhahir ala akhiri annahu ismul mufrad dhu khabarun lil mubtada marfu'un bil mubtada tayyib janna min asma'il khamsa wa huwa mudhaf al fadli مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره العظيم نعت للفضل ها ونعت المجرور مجرور مثله وعلامة جره كسر الظاهر على فعل أنه اسم مفعول طيب انتهينا طيب وقوله وحموك ya huwa bikasril kaf hamuki jadi bukan hamuka tetapi hamuki bikasril kaf li anna al hama karena sesungguhnya al hama ismun isim li aqaribiz zawji isim untuk aqaribiz zawji ala al mashhur ismun li aqaribiz zawji ala al mashhur isim yang digunakan untuk ya kerabat suami untuk kerabat suami adalah masyhur di atas pendapat yang masyhur jadi kalau dia adalah isim yang maknanya untuk kerabat suami berarti mudhaf ilainya ke istri kan ya ke istri seorang lelaki gitu berarti hamuki yakni Ja'a hamuki. Telah datang seorang pria yang merupakan kerabat suamimu kan begitu. Al-hamu tadi apa? Kerabat suami. Jadi ja'a hamuki artinya apa? Telah datang kerabat suamimu. Nah, ini alal masyhur, menurut yang masyhur. Ini maknanya. Waqila ada pendapat lain menyelisih yang masyhur, ismun li aqaribiz zaujah. Isim yang digunakan maknanya untuk kerabat istri. Nah, berdasarkan makna ini berarti hamuka ja'a hamuka telah datang kerabat istrimu dikatakan seorang pria kepada seorang pria kita mengatakan kepadanya ja'a hamuka telah datang kerabat istrimu. Baik. Wa qila dan ada juga pendapat yang ketiga mustarakun bainahuma. Bersekutu berserikat antara keduanya. Artinya, isim ini digunakan untuk dua-duanya. digunakan untuk kerabat suami, digunakan juga untuk kerabat istri. Berarti berdasarkan ini tidak ada masalah, baik dikatakan hamuki atau hamuka, dua-duanya benar. Karena ya, untuk dua makna tersebut. Fahadi akwalun salasatun, dan ini tiga pendapat. Asahuha, yang paling benar dari tiga pendapat itu, indi, di sisiku, kata syarih hada Allah. Al-qawlus salithu, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang dia pilih. Illa, pendapat yang ketiga apa tadi? Mushtarakun baik, bainahuma. Jadi, makna ini untuk aqaribuz zauj, juga untuk aqaribuz zaujah. Sehingga bisa hamuka, bisa hamuki. Nah, illa hanya saja, kata dia, illa hanya saja, anna itlaqahu, sesungguhnya pemutlakan penggunaannya, ala aqaribiz zauji, atas kerabat-kerabat suami, aktsaru, lebih banyak. Jadi pemutlakan penggunaannya atas kerabat-kerabat suami lebih banyak digunakan dibandingkan untuk kerabat istri. Berarti lebih banyak digunakan hamuki. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang masyhur, karena ini yang banyak digunakan. Tapi juga bisa untuk ya kerabat istri, sehingga bisa juga hamuka. Nah, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.